sesungguhnya aku terhadap apa yang kalian kerjakan adalah maha mengetahui. Kemudian di dalam firman yang lain disebutkan, wahai segenap orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik, apa yang telah kami rizkikan kepada kalian. Qala thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar as'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustahabu lidzalik. Rawahu Muslim. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, kemudian menyebutkan, beliau sallallahu alaihi wasallam menyebutkan seorang laki-laki yang bepergian jauh, menunaikan safar yang sangat jauh. Tampak kusut masai pada pakaian dan penampilannya. Ia menengadahkan kedua tangannya ke atas langit seraya berkata, seraya berdoa, ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Sementara makanannya, makanan yang haram. Minumannya, minuman yang haram. Pakaian yang ia kenakan pun berasal dari yang haram. Maka bagaimana mungkin doa yang ia panjatkan yustajabu lidzalik akan dikabulkan karenanya. Hadis ini riwayat Muslim. Penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menyebutkan innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, tidaklah akan menerima kecuali sesuatu yang baik. Kata Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala terkait dengan lafad hadis ini, beliau menyebutkan fi hadzal hadisi wasafullah jalla wa ala bi annahu tayyibun. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mengandung sifat Allah azza wa jall. Sesungguhnya Allah memiliki sifat yang maha baik. Fahuwa subhanahu wa ta'ala tayyibun, maka dia Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Bimakna pengertiannya, annahu munazzahun anin naqais wal uyub. Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha baik. Maknanya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah dia yang terbersihkan, tersucikan dari segenap kekurangan dan dari segenap aib, cacat celah. Fahuwa tayyibun fi dzatihi, dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang baik secara zatnya. Wa fi asma'ihi wa sifatihi, demikian juga dalam hal nama-namanya, sifat-sifatnya, semuanya baik. Wa fi awamirihi wa nawahih, demikian juga di dalam perintah-perintahnya dan segenap larangannya, semuanya baik. Fahuwa tayyibun min kullil wujuh subhanahu wa ta'ala, maka Allah adalah zat yang maha baik dari segenap sisi, dari segenap arah. Qala la yatatarraqu ilaihi naqsun. Tidak ada satu celah pun, tidak ada celah sedikit pun untuk kemudian didapati pada Allah Subhanahu wa taala naqsun, kekurangan, ketidakberdayaan, keterbatasan. Tidak ada. Tidak ada celah sedikit pun untuk kemudian mengatakan Allah memiliki kekurangan. Qala walidzalika la yaqbalu minal a'mal wal aqwal wal maqasid illa ma kana tayyiban. Maka dengan demikian Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan menerima amal-amal, perkataan-perkataan, niat-niat, kecuali yang baik-baik saja. Kecuali amalannya baik, kecuali perkataannya baik, kecuali niatnya baik, Allah akan terima. Tetapi manakala ucapannya, perbuatannya, niatnya tidak baik, Allah tidak akan menerimanya. Qala fala yaqbalul khabitha minal aqwali wal a'mali wal maqasid. Karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima dari ucapan-ucapan yang buruk, dari amalan-amalan yang jelek, dari niat-niat, maksud-maksud yang tidak baik, yang buruk, jelek. Qala fala yaqbalu illa tayyib. Allah Subhanahu wa taala akan menerima amalan seseorang, ucapan seseorang, niat seseorang manakala semuanya baik. Kecuali yang baik, itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan tentang hal ini, yaitu tentang segala sesuatu yang baik Allah akan terima, segala sesuatu yang jelek, yang khabis, Allah akan tolak. Allah jelaskan di dalam surat Fatir ayat ke-10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ilaihi yas'adul kalimu thayyib." Kepada Allah lah naik perkataan. Kepada Allah lah perkataan itu akan naik. Ya. Perkataan apa? Al-kalimatu tayyib. Al-kalimut tayyib. Perkataan yang baik. Kepada Allah Subhanahu wa taala perkataan yang baik itu akan naik. Akan naik ke atas langit. Qala fa huwa la yaqbalu illa al-kalama tayyib. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ucapan yang demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima kecuali ucapan yang baik, wal amala thayyib, demikian juga amalan yang baik. Wala yaqbalu minas shadaqat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima sedekah-sedekah, illa ma kana min kasbi thayyib, kecuali sedekah itu diterima dari usaha yang baik. Sedekah-sedekah itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala manakala diusahakan dengan cara yang baik. Qala amal khabithu, adapun sesuatu yang jelek, wala yaqbalu fa innahu, ammal khabithu, adapun sesuatu yang jelek, fa innahu la yaqbalu sawa'an kana khabithan bi makna radi. Adapun sesuatu yang jelek, maka sungguhnya Allah tidak akan menerima. Ya. Baik yang jelek tersebut dengan makna ar-radi, sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun. Surat Al-Baqarah ayat 267. Wala tayammamul khabith, janganlah engkau pilih-pilih yang jelek minhu tunfiqun, yang dari yang jelek-jelek itu kalian infakkan, kalian nafkahkan. Jangan memberikan sesuatu yang jelek, yang itu kemudian kalian infakkan. Qala au kana khabithan fi dzatihi, atau khabith, jelek secara zatnya. Jelek secara zatnya. Seperti apa? Qala kal maitati wal khamri wal khinzir, seperti bangkai ataupun khamr ataupun khinzir, babi. Ya. Tiga jenis benda yang disebutkan ini adalah jelek secara zatnya. Ya, zatnya memang jelek. Ya. Bangkai, khamr, khinzir, babi. Au khabithan fi maqsabihi, atau jelek karena dihasilkan dari usaha yang buruk. Ya. Jeleknya itu kan karena usahanya. Seperti apa? Keriba. Ya. Riba wariswah, suap, wal kumar, judi, wa ghairi dzalik, dan yang selainnya. Jadi ada di sini yang dimaksud dengan jelek atau buruk, ada yang sifatnya zatnya. Zatnya memang itu jelek, babi, khamer, bangkai, itu secara zat bendanya itu memang jelek. Ada yang jelek karena memang itu hasil upaya, hasil usaha. Seperti apa? Riba, riswah, suap, atau kumar, judi. Ya. Atau yang selain daripada itu. Fal khabith, maka kejelekan itu, imma ayyakuna khabithan fi dzatihi, bisa jadi kejelekan itu lantaran zatnya. Wa imma ayyakuna khabithan fi maqsabih wa tariqil husul alaih, bisa jadi kejelekan itu disebabkan karena usaha dan cara mendapatkan hasil dari pekerjaan itu. Ya. Jadi ada dua kriteria sesuatu itu dinilai jelek. Qala fa mahma tasaddaqal insanu min kasbil khabith, maka seseorang yang menyedekahkan dari sesuatu hasil usaha yang jelek, fa innallaha la yaqbaluhu, maka sesungguhnya Allah tidak akan menerimanya. Wa kadzalika la yaqbalul amal, demikian juga Allah tidak akan menerima satu amal, illa idza kana thayyiban, kecuali amal yang baik. Apa maknanya amal yang baik? Allah akan menerima amal yang baik. Apa itu amal yang baik? Bimakna, makna dari amal yang baik, ayyakuna khalisan liwajhillah azza wajal, hendaknya ia melakukan amal tersebut ikhlas karena wajah Allah azza wajal. Laisa fihi syirkun wala riya'un, dia beramal bukan dalam rangka untuk perbuatan syirik, atau beramal dalam rangka riya, ingin dilihat, dipuji oleh manusia, oleh orang lain. Wa yakunu sawaban ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, amal yang baik itu pun harus selaras, cocok, mencocoki, sesuai dengan sunnah Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Laisa fihi bid'atun, bukan merupakan amal yang berbentuk kebid'ahan. wala khurafatun, dan bukan pula amal yang didasari oleh khurafat, dongengan-dongengan yang tidak berdasar, dongengan-dongengan yang tidak ilmiah, ya, dongengan-dongengan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan isi ceritanya. Qala wa innama huwa ala wafqi sunnah, namun amalan itu sesuai dengan as-sunnah. Fahadha huwal amalu tayyib, maka itulah yang disebut dengan amal yang baik. Yang disebut dengan amalu tayyib, amal yang baik. Alladhi yataqabbaluhu Allahu subhanahu wa ta'ala, yaitu satu amalan yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala kadzalikal qaulu thayyib, demikian juga perkataan yang baik. Seperti min dzikrillah, melakukan dzikrullah, berzikir kepada Allah. Katasbih wa tahlil wa takbir, seperti bertasbih, bertahlil, bertakbir. Wa kadzalika thayyib minal amri bil ma'ruf, demikian juga melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, wa manhi 'anil mungkar, melakukan sesuatu yang baik, itu pun sesuatu yang adalah qaulu thayyib, atau mengingkari kemungkaran dengan lisannya, itu pun adalah qaulu thayyib, itu pun perkataan yang baik. Wa da'wati ilallah, menyeru, mengajak orang lain agar berada di atas jalan Allah. Wa nasihah, memberikan nasihat. Kullu hadza minal kalim at-tayyib, semuanya itu termasuk dari perkataan yang baik. Alladhi yataqabbaluhu Allahu, yang perkataan-perkataan baik itu nanti akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yarfa'uhu subhanahu wa ta'ala, dan dia Allah akan meninggikan, dia Allah subhanahu wa ta'ala akan meninggikannya. Qala ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ilaihi yas'adul kalimu tayyib, hanya kepada Allah lah perkataan yang baik itu akan terangkat ke atas langit. Maka kita perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala hanya akan menerima sesuatu yang baik. Sehingga dengan itu kita pun dituntut untuk melakukan sesuatu yang baik. Kalau ucapan kita ingin naik ke atas langit, diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ucapkanlah dengan lisan kita ucapan yang baik. Seperti dicontohkan di sini, ucapan yang baik itu zikrullah, bertasbih, bertahlil, bertakbir, dan yang selainnya atau yang sejenisnya. Ini adalah ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang seperti ini yang akan naik, yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula melakukan amar ma'ruf nahi mungkar adalah perbuatan yang baik. Amar ma'ruf nahi mungkar dalam bentuk nasihat. Seorang suami menasehati istrinya. Seorang istri mengingatkan suaminya. Seorang ayah menasehati anaknya. Demikian juga seorang ibu membimbing dengan ucapannya, dengan lisannya membimbing anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Itu semua adalah ucapan-ucapan yang baik. Ilahi yas'adul kalimu tayyib. Seorang guru, seorang pengajar, menyampaikan kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Ya. Ini adalah bentuk ucapan-ucapan yang akan naik, termasuk kalimat yang baik, yang itu akan naik ke atas langit sana. Dan segenap amalan lainnya yang dinilai oleh syariat sebagai amalan yang baik. Senyum kita, jangan dikira itu bukan amalan yang baik. Senyum kita, perhatikanlah anak kita bisa tersenyum atau tidak. Perhatikan anak-anak kita bisa tersenyum atau tidak. Jangan kemudian kita melihat wajah anak kita itu sunyi dari senyum. Kenapa? Memberi senyum kepada seseorang yang memang berhak untuk mendapatkannya, itu adalah sedekah. Kadang-kadang raut muka yang tidak menampakkan ceria, tidak menampakkan sesuatu yang menyegarkan, itu akan menjadikan pandangan orang terhadap dirinya bisa menjadi sesuatu yang negatif, atau menjadikan hubungan itu tidak sedap, menimbulkan persepsi terhadap orang-orang yang tidak bisa tersenyum, menimbulkan persepsi yang buruk. Nah, jangan sampai ini terjadi. Karena di dalam interaksi sosial kemasyarakatan, di dalam hubungan bermasyarakat, bahkan hubungan antar anggota keluarga, perhatikan diri kita, orang-orang di sekitar kita, bisakah tersenyum secara patut. Nah, karena ini adalah merupakan amalan yang baik. Qalu, qala, amal qaulul khabith. Adapun perkataan yang jelek, fa innallaha yarudduhu wa yabghaduhu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menolak dan akan membencinya. Ucapan yang baik. Jadi ucapan yang baik, ucapan yang sederhana, ucapan yang baik bisa dalam wujud ucapan yang sederhana. Seseorang bertanya, atau seorang pengajar misalnya bertanya kepada santrinya, sudahkah sarapan kalian pagi hari ini? Tadi pagi minum apa? Teh, susu? Atau air putih? Tadi pagi minum air teh, tehnya diberi gula atau tidak? Perkataannya sederhana, tetapi dengan perkataan ini setidaknya seseorang ingin menunjukkan perhatian. Bukan sekedar pernyataan atau pertanyaannya yang sederhana, tetapi bentuk perhatian. Dulu di dalam atau di negeri kita dulu ada seorang Menhan Kampangap namanya Jenderal M. Yusuf. Kalau inspeksi pasukan yang ditanyakan bukan kelengkapan tempurnya, ransel isinya apa, senjatanya apa, bisa digunakan atau tidak, sudah dicoba apa belum, tidak. Yang ditanyakan tidak seperti itu. Ini sekedar contoh saja. Pak Jenderal M. Yusuf hanya nanya kepada prajuritnya, kalian sudah sarapan? Siap. Kalian minum teh tadi pagi? Siap. Pakai gula atau tidak? Siap. Nanyanya cuma seperti itu. Seorang panglima. Tapi itu kan pertanyaan mendalam sebetulnya. Kalau ada prajuritnya tidak minum teh manis, berarti gulanya enggak ada. Itu sudah menyangkut urusan logistik. Dan lebih daripada itu, seorang panglima bertanya seperti itu menunjukkan perhatian. Perhatian kepada prajuritnya. Padahal ini pertanyaan diajukan ketika penutupan penutupan apa namanya untuk prajurit riders di tepi pantai, mereka direndam, ditanya satu-satu. Hal-hal yang seperti ini nampaknya sepele. Hal-hal seperti ini nampaknya sepele. Tetapi sebenarnya kalimat-kalimat yang disampaikan itu adalah kalimat-kalimat yang menyentuh kepada kehidupan sehari-hari seorang prajurit. Sama seperti kita tanya kepada santri, "Nak, kamu sudah sarapan tadi pagi?" "Sudah. Dengan apa?" "Sate, sayur terong." "Dengan apa?" "Tempe." Seorang ustadz bertanya seperti itu karena pagi itu mungkin ustadznya tidak melihat bagian dapur masak apa, sehingga untuk melakukan evaluasi hari ini santri makan apa itu dengan bertanya langsung. Dan jawaban dari santri apabila memang jawaban itu bisa dipertanggungjawabkan, artinya memang jawaban itu benar sebagai fakta, maka itu akan dibuat sebagai sebuah kebijakan di hari kedepannya. "Kamu suka tidak makan sarapan dengan tempe?" "Wah, gak mau." Nah, itu kan akan mengambil kebijakan ke depannya. Pertanyaannya sepertinya sepele. Karena apa? Karena berapa banyak santri berkeluh kesah dengan makanan. Kan begitu. Apalagi santri yang dibekali uang saku oleh orang tuanya sedikit. Lebih banyak mengandalkan makanan dari pondoknya. Ya. Kalau tempe lagi, tempe lagi, tempe lagi, akan menaikkan tensi darah santri. Jadi yang bisa menaikkan tensi darah bukan hanya daging kambing. Tempe pun bisa. Akan terjadi protes massal. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang nampaknya simpel, tetapi sebenarnya itu akan menjadi pegangan ataupun akan menjadi pertimbangan untuk mengambil kebijakan untuk para santri dalam hal memenuhi asupan gizi, asupan makanannya. Dan kebijakan itu tentu nanti akan berkorelasi, berhubungan dengan biaya pengeluaran pondok. Jadi urusannya jadi besar. Kalau sudah urusannya menyangkut anggaran, ya, pondok ini jadi urusan besar. Padahal berawal dari pertanyaan yang sangat sederhana. Nak, kamu makan apa pagi ini? Ya. Nah, kalimat-kalimat seperti itu, perkataan-perkataan seperti itu, ya, yang kemudian bisa menjadi bahan untuk analisa menentukan kebijakan berikutnya, kebijakan pondok. Ini adalah perbuatan-perbuatan ataupun ucapan-ucapan yang termasuk dari ucapan yang thayyib, yang baik. Ya, karena akan menyangkut, ya, kesiapan, akan menyangkut, ya, pembentukan mental, akan menyangkut, ya, pola keseharian dari para penuntut ilmu. Ya. Nah, nampaknya ini adalah sesuatu yang sepele bagi kita. Tapi demikianlah kenyataannya, ya, bahwasannya kita harus berinteraksi, ya, melalui kalimat-kalimat yang sederhana, tetapi kita akan menangkap nuansa yang sangat dalam dari ungkapan-ungkapan yang didengar oleh kita. Ya, kita dalam hal ini adalah sebagai pengambil kebijakan. Ya. Itu salah satu contoh bagaimana, ya, kita berupaya untuk menjadi orang yang lebih baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, hari ini harus besok lebih baik dari hari ini, dan seterusnya. Qala ammal qaulul khabis, adapun perkataan yang buruk, fa innallaha yarudduhu wa yabghaduhu, maka Allah akan menolaknya dan Allah akan membencinya, tidak menyukainya. Apa itu perkataan yang buruk? Minal kadzib, dusta, wal ghibah, ghibah, wan namimah, mengadu domba, wasyatmi, mencacat cela, wa qauli zur, perkataan yang sia-sia. Ya. Wa syahadati zur, persaksian yang palsu. Wa jami'il aqwalil khabithah, ya, dan seluruh perkataan-perkataan buruk lainnya. Seperti apa? Wa syirki, kesyirikan. Wal kufri, kekufuran. Ya. Kulluha aqwalun khabithatun, semuanya itu adalah ucapan-ucapan yang buruk. La tartafi'u ilallah azza wa jal, maka tidak akan sampai perkataan-perkataan yang buruk tersebut ke atas, tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tuqbal, dan tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah isya belum? Mau azan dulu? Selanjutnya, qauluhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalu illa tayyiban, tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala menerima kecuali yang baik. At-tayyibu min kulli syai', baik dari segala sisinya, baik dari segala sesuatunya. Yakhruju bidzalika ma kana khabithan, di luar dari sesuatu yang baik, yaitu yang buruk, maka Allah tidak akan menerimanya. Fa innallaha jalla wa ala yarudduhu wa la yaqbaluhu, maka sesungguhnya Allah tidak akan menerima dan tidak akan Allah subhanahu wa ta'ala akan menolaknya dan tidak akan menerimanya. Yaitu akan menolak perkataan yang buruk dan tidak akan menerima perkataan yang buruk. Thumma qala, kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa inna allaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang telah Allah perintahkan terhadap para utusannya. Fadalla ala annal mursalin wal mu'minin ma'murun wa manhiyun. Ini menunjukkan bahwasannya para mursalin, yaitu orang-orang yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang diperintah. Mereka adalah orang-orang yang dicegah untuk melakukan berbagai keburukan. La annahum yaf'alun aw yaqulun syai'an min tilqa'i anfusihim aw min mustahsanati uqulihim. Dan tidaklah mereka itu, sungguh mereka itu tidak melakukan atau mengucapkan sesuatu yang berdasarkan hawa nafsu dirinya sendiri atau berdasarkan ya, atau dibagus-baguskan oleh akalnya, berdasarkan sesuatu yang dibagus-baguskan oleh akal mereka. Wa innama yaf'aluna ma yu'marun, dan sesungguhnya mereka mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yatrukuna ma nuhu anhu, dan mereka akan meninggalkan sesuatu yang memang dicegah atau dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat ke-7, wa ma atakumur rasul fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam datangkan kepada kalian, maka ambillah oleh kalian. Dan apa saja yang Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang pada kalian, maka jauhilah. Bertakwalah kepada Allah. Hendaklah kalian bertakwa kepada Allah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, fahum ma'murun wa manhiyun min qibalillahi jalla wa ala. Maka para rasul dan orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang diperintah dan mereka yang dicegah agar tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Ya. Qala li'annahum kulluhum ibaduh, karena sungguhnya baik mursalun, orang-orang yang diutus oleh Allah, ataupun al-mu'minun, orang-orang yang beriman, semuanya adalah hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Fala yasbiqunahu bil qawli, maka janganlah kemudian melancang di dalam berbicara. Wala yataqaddamuna baina yadillah wa rasulihi bi qawlin aw fi'lin, dan janganlah kemudian lancang ya, di hadapan Allah dan Rasulnya dalam bentuk lancang dalam bentuk ucapan ataupun lancang dalam bentuk perbuatan. Wa innama yattabi'una al-awamir, dan hendaklah kalian mengikuti apa yang diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Fala yaf'aluna, dan janganlah kalian mengerjakan sesuatu illa ma amarallahu bihi, kecuali yang Allah perintahkan kepada kalian. Wala yatrukuna, dan janganlah kalian meninggalkan sesuatu illa ma nahallahu anhu, kecuali yang memang sudah dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Li'annahum ibadun, karena sungguhnya mereka itu hamba-hamba Allah. Ya. Warusulu ibadun, demikian juga para rasul itu pun adalah hamba-hamba Allah. Wal malaikatu ibadun, dan para malaikat itu pun adalah hamba Allah. Walau kanu bimanzilatin azimatin, meskipun kedudukan malaikat itu kedudukan yang sangat, memiliki kedudukan yang sangat agung. Wajalalati qadri, dan ia memiliki kemuliaan berdasarkan kadarnya. Lakinnahum ibadun, akan tetapi sesungguhnya mereka adalah hamba. Yattabi'una awamirallah, mereka akan mengikuti sesuai apa yang Allah perintahkan, sesuai yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan. Ya, sehingga ya, dari paragraf ini kita dapatkan bahwasannya kita melakukan amal karena memang diperintah oleh Allah, dan kita tidak melakukan satu amalan karena memang dicegah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya bahwasannya kita berbuat karena ittiba, mengikuti apa yang diperintahkan kepada kita. Qala, kemudian disebutkan ya, amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Ya. Dia Allah memerintahkan orang-orang yang beriman seperti dia Allah telah memerintahkan kepada para utusannya. Thumma dzakara asy-syahid wad-dalil 'ala dzalik. Kemudian ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sesuatu yang menjadi inti permasalahan dan menjadi dalil tentang hal itu. Fallahu amaral mursalin, yaitu Allah memerintahkan orang-orang yang diutusnya melalui biqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala, ya ayyuhar rasul kulu min at-tayyibati wa'malu salihah. Wahai para rasul, makanlah dari yang baik-baik dan beramal solehlah kalian. Qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah ta'ala, kulu minat tayyibat, makanlah oleh kalian dari yang baik-baik. Ay, yang dimaksud minat tayyibat, ay minal halal, dari sesuatu yang halal. At-tayyib, ya, di dalam ayat tersebut at-tayyib maknanya huwal halalu, yaitu halal. Wal khabithu huwal haram, sesuatu yang jelek itu adalah haram. Wallahu amara bil akli minat tayyibat, Allah memerintahkan seseorang makan. Makan apa? Makan dari sesuatu yang baik-baik. Ya. Ay minal mubahat, yaitu dari makanan-makanan yang hukumnya mubah, boleh dimakan. Wa naha 'anil akli minal haram wal khaba'ith, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mencegah seseorang untuk makan dari sesuatu yang haram dan sesuatu yang jelek. Thumma dzakara ma yatarattabu 'ala aklil halal, kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dampak dari makan yang halal. Qala, melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa'malu salihah, dan hendaklah kalian beramal soleh. Fa'aklul halal, memakan sesuatu yang halal, yu'inu alal amal as-soleh, akan mendorong, membantu seseorang melakukan amalan soleh. Makan makanan yang halal akan menolong seseorang, membantu pada diri seseorang untuk bisa melakukan amalan soleh. Wa yaj'alul amalu salih mutaqabbalan, dan menjadikan amalan salih itu sebagai amalan yang diterima. Wa amma aklul haram, adapun seseorang yang makan ya, makan sesuatu yang haram, fa innahu yuthabbitu wa yukassilu 'anil 'amali salih, maka makanan itu akan menjadi penyebab dari seseorang untuk malas melakukan amalan soleh. Wa yukhadzilul insan, dan akan menjadikan dirinya sebagai manusia yang hina, yang akan menjadikan dirinya manusia yang rendah. Qala walidzalika tajidul ladzina ya'kulunal haram, maka demikian kita, engkau akan dapati orang-orang yang memakan, mengkonsumsi sesuatu yang haram. Wa yaktasibunal haram, dan dia berusaha dari sesuatu yang haram. Min ab'adin nas an anit ta'ati wa anil ibadat. Maka engkau akan dapati orang-orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram tersebut, ya, akan engkau dapati mereka adalah orang yang sejauh-jauhnya melakukan ketaatan-ketaatan dan menunaikan ibadah-ibadah. Qala wa aksalin nas anis salawat. Demikian juga engkau akan dapati dia adalah manusia yang termalas, paling malas di dalam menunaikan sholat. Kenapa? Li annal harama, karena sesungguhnya yang haram itu thaqula fi butunihim, telah memberatkan perut-perut mereka, wa qulubihim, dan telah memberatkan pula hati mereka. Fakassalahum ani ta'ah, maka jadilah mereka orang-orang yang malas. Maka jadilah mereka itu para pemalas untuk melaksanakan ketaatan. Bikhilafil ladzi yataghadza bil halal, berbeda dengan orang yang ya, mengkonsumsi asupan yang halal, ya. Wa yataharral halal, dia memilah-milah mana yang halal, ya. Bahkan apabila ada yang meragukan, ditinggalkannya, ya. Fa inna dzalika yu'inuhu 'ala ta'atillah, maka makanan yang haram yang ia konsumsi tersebut akan menolongnya, akan membantunya, ya, untuk bisa di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yulinu qalbahu wa yuraqiquhu, dan akan melembutkan keadaan hatinya. Hatinya jadi lembut, ya, kalau makanan atau asupan yang dikonsumsi tersebut sesuatu yang halal, ya. Keterangan Syekh Saleh Al-Fauzan ini, ya, merupakan sesuatu yang diambil dari kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, kemudian dari Majmu' Lin Nawawi, kemudian Al-Furu' Libni Muflih, ya. Jadi ada rujukannya terkait dengan dampak makanan yang halal, ya, dan dampak makanan yang haram terhadap diri seorang hamba akan memberikan pengaruh. Tapi mungkin sampai di sini dulu. Ya, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.